Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوان الطلبة والطالبات Rahmani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dan memberikan kepada kita pertolongan serta taufiknya sehingga kita dengan izinnya bisa mendatangi majlis ilmu yang kita harapkan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diangkat derajatnya di sisinya dan menjadikan kita di antara para hambanya yang senantiasa dibimbing di atas jalannya yang lurus yang bisa mengantarkan kepada surganya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat sampai akhir zaman. Ma'asyara muslimin wal muslimat, sebagaimana yang telah dikhabarkan kepada saya dari panitia bahwasannya pada sesi pertama ini kita melanjutkan pembahasan usul thalatha, yakni pokok landasan yang ketiga, yang kemudian insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab Qawaidul Arba', yang kedua-duanya merupakan kitab yang sangat agung sekali. Sekalipun kecil, namun faedahnya sangat banyak. Bahkan ini merupakan sebuah kitab yang dijadikan oleh para ulama sebagai ilmu yang diletakkan pada perkat pertama kali seorang muslim belajar akidah sebagai landasan utama. Usul salasa, qawaidul arba, kemudian fadlul islam, nawaqidul islam, dan yang lainnya yang merupakan kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita buka kitab al-usul salasa pada pembahasan yang ketiga, al-asl thalith, pokok landasan yang ketiga. Di situ disebutkan bahwasannya pokok landasan yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal ini dimasukkan kepada tiga alasan penting? Di antaranya terdapat sebuah tujuan agar kaum muslimin yang statusnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, mengenal siapa nabinya, siapa rasulnya. Sehingga jangan sampai ketika ia mengarungi kehidupan dunia, kemudian ia beragama namun tidak mengerti sesosok siapakah yang menjadi suri tauladan baginya, figur bagi dia, dan apa-apa yang akan menunjukkan atau mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim ataupun muslimah ketika tidak mengenal nabinya, maka hal ini indikasi bahwasannya dia akan semakin jauh dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa huwa yani Nabi Muhammad namanya adalah Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim, yakni Muhammad bin Abdillah bapaknya Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Hashim, ini merupakan silsilatun nasab, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikatakan wa Hashimun min Quraisy. Hashim itu berasal dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu sendiri adalah termasuk bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa 'ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Dan Arab itu sendiri termasuk salah satu dari keturunan-keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, afdhalus salati wa atammut taslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak lepas dari penyebutan nasab beliau secara terperinci. Dan di sini disebutkan secara garis besar oleh Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita melihat di sini disebutkan nama bapaknya dan nama kakeknya, Abdul Al-Muttalib. Abdul Muttalib ini merupakan lakab, bukan nama asli. Ini merupakan lakab bagi kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdul Muttalib bapaknya bernama Hashim, wa Hashim Quraisy. Dan Quraisy ini siapa ini maksud? Kata para ulama, Fihr bin Malik. Fihr bin Malik yang merupakan salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan Quraisy adalah An-Nadhr bin Al-Qahtan. Itu An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah yang merupakan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan Quraisy itu sendiri, baik itu Fihr bin Malik sebagian kata para ulama ataupun Nadhr bin Kinanah, ini termasuk salah satu dari bangsa Arab yang merupakan kelompok Al-Arab Al-Musta'arabah. Bangsa Arab itu terbagi menjadi Al-Arab Al-Aribah wal-Arab Al-Musta'arabah. Al-Arab Al-Aribah adalah mereka orang-orang Arab yang bersambung silsilah nasabnya kepada Al-Qahtaniyah. Sedangkan Al-Musta'arabah maka ini silsilahnya bersambung kepada salah satu putra atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Al-Arabu Al-Qahtaniyah dia asal-muasalnya berasal dari negeri Yaman. Sedangkan Al-Arab Al-Musta'arabah adalah mereka pendatang ke negeri Arab yang kemudian belajar bahasa mereka, yang kemudian mereka bercampur dengan kelompok-kelompok pendatang yang lainnya. Sehingga di sini dikatakan wal Arabu, artinya adalah al Arab al Musta'araba min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim, termasuk keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Walahu min al-umri 63 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun. Ini dalam hitungan hijriyah, bukan syamsiyah. 63 tahun. Minha, yakni dari umur tersebut, 40 qabla nubuwah. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sisanya berapa? 23 tahun ini masa kenabian dan masa kerasulan. Jadi ada dua bagian. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian 23 sisanya barulah Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasulullah. Wa 23 nabiyan wa rasula, dan 23 tahun ini beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra, beliau diangkat sebagai nabi dengan diturunkannya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana hal ini telah kita ketahui bersama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di Gua Hira, datanglah kepada beliau malaikat Jibril alaihi salam yang mewahyukan kepada beliau surat yang mulia ini. Wa arsila bil mudaththir, dan Rasulullah diutus diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikanlah ancaman kepada mereka umat manusia, dan kepada Tuhanmu lah engkau wajib mengagungkannya. Wa baladuhu Makkah, negeri Rasulullah adalah Makkah. Ba'athahu Allahu binidharati 'ani syirki wa yad'u ila at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan peringatan dari kesyirikan, wa yad'u ila at-tauhid, dan menyeru umat manusia kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum fa'anzir, bangunlah dan berikan ancaman peringatan kepada umat manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyamaka fatahhir, dan bersihkanlah amal-amalmu. War rujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi untuk mengharapkan agar bisa mendapat yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau bersabar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada dua paragraf pertama ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ingin mengkhabarkan kepada kita bahwasannya ada lima hal setidaknya yang harus kita ketahui terkait dengan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, yang kemudian ini semuanya akan berpulang kepada nasabnya Nabi Ismail alaihi salam, yang mana Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu tidak sedikit kita menjumpai dari sabda-sabda Rasulullah ketika menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapak beliau. Karena apa? Keturunan Nabi Ibrahim itu sendiri. Yang kedua, kita mengetahui kapan beliau dilahirkan. Dan di sini tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan sebagaimana kita ketahui bersama pada tahun gajah, yang mana merupakan dalam sejarah itu terdapat kejadian yang sangat besar sekali. Pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah Al-Haram, yang kemudian terjadilah peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-Fil. Tempat beliau dilahirkan. Di sini disebutkan wabaladuhu Makkah. Negeri Rasulullah, tempat kelahiran beliau adalah kota Makkah, kota suci. Kota yang paling mulia di jagat raya ini. Yang kemudian beliau berhijrah ke negeri Madinah. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya kita mengetahui al-hayatu asyakhsiyat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan beliau fase demi fasenya. Yakni sebagaimana di sini disebutkan bahwa beliau usianya 63 tahun, terbagi menjadi dua periode. Pertama 40 tahun sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, yang di situ merupakan pemuda yang paling dianggungkan oleh mereka, masyarakat Quraisy ketika itu, dikenal dengan kejujurannya, amanahnya, dan berbagai macam sifat kebaikan serta karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ketika mencapai usia 40 tahun sampai beliau diwafatkan, barulah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di kota Madinah pada usia tersebut, pada bulan Rabiul Awal. Yang keempat, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi dan bagaimana Allah mengangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat Rasulullah sebagai nabi dengan diturunkannya surat Iqra Al-Alaq. Kemudian Allah mengangkat Rasulullah sebagai utusannya dengan diturunkan surat Al-Mudathir. Ini yang keempat. Yang kelima, wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui bahwasannya dengan sesuatu apa Rasulullah diutus oleh Allah SWT. Dikatakan di sini, ba'athahu Allah bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau untuk memberikan ancaman peringatan dari kesyirikan dan menyeru umat manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyeru manusia agar mentauhidkan Allah, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan umat manusia dari kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid itu sendiri. Tauhid tidak akan mungkin sempurna kecuali jika kesyirikan itu harus ditinggalkan. Wa ma aqum fa anzir. Arti dari qum fa anzir, yunziru 'an asy-syirki wa yad'u ila tauhid. Bangunlah dan berilah ancaman, yakni adalah memberikan ancaman dan peringatan dari kesyirikan serta menyeru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir 'azim bitauhid. Dan kepada Tuhanmu maka agungkanlah, adalah agungkanlah Allah dengan mentauhidkan kepadanya. Tidak mungkin seorang mengagungkan Allah tanpa tauhid, karena sesungguhnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini terkait erat dengan yang namanya tauhidullah. Wa thiyabaka fatahir ay tahir a'malaka 'anil syirki, yakni sucikanlah seluruh amal-amalmu dari berbagai macam kesyirikan. Wa rujza fahjur ar-rujzu al-asnamu wa hajruha tarkuha wa alha wal bara'atu minha wa alha wa ahluha. Kata ar-rujza itu artinya adalah berhala, wa hajruha maksudnya adalah meninggalkan berhala tersebut dan berlepas diri dari berhala yang disembah serta orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Kemudian akhadha 'ala hadha 'ashra sinina yad'u ila tauhid wa badal 'ashra 'arija bihi ila as-sama'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid 10 tahun. Hal ini di kota Mekah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul untuk menyeru kepada umat manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah, maka ketika kita melihat sirah Rasulullah, Rasulullah menyeru kepada seluruh kabilah-kabilah Arab ketika itu, dan beliau mendeklarasikan bahwasannya beliau telah diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika di Mekah berdakwah kepada tauhid pada waktu 10 tahun lamanya. Wa badal ashri. Kemudian setelah 10 tahun berlalu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila as-sama' wa furidat alaihi as-salawatul khamsu. Rasulullah diangkat ke langit dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa pada waktu malam hari. Dan hal ini telah diabadikan oleh Allah dalam surat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Maksudnya zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Ini terjadi di malam hari, bukan di siang ataupun sore hari. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang kemudian di situ kalau kita melihat hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi menjadi imam seluruh para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa tersebut. Kemudian setelah itu diangkatlah bersama Jibril ke Sidratul Muntaha, melewati langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7. Sampai berikutnya ke sebuah tempat yang dikatakan Sidratul Muntaha. Pada langit pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Pada langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf dan seterusnya. Sampai pada langit ke-7, beliau bertemu dengan bapaknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang kemudian beliau diangkat oleh Jibril dengan izin Allah menghadap Allah SWT. Dan disitulah Allah mewajibkan salat yang pertama kali 50 jumlahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka terjadilah dialog antara beliau dengan Nabi Musa, yang kemudian walhasil ceritanya adalah Rasulullah meminta keringan kepada Allah agar diringankan, yang kemudian menjadi 5 kali dalam satu hari. 5 kali dalam satu hari ini sama nilainya dengan salat 50 kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu bi asri amsalha. Karena satu kebaikan ini Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wasallam fi Makkah 3 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kota Makkah 3 tahun. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita hitung 13 tahun setelah diangkat menjadi rasul, beliau berdakwah kepada umat yang berada di kota Makkah tersebut. Selama 13 tahun beliau berdakwah kepada tauhid di kota Makkah. 10 tahun awal ya, Rasulullah gerilya dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah terus. Yang kemudian terjadilah peristiwa yang besar Isra wa Mi'raj, yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan salat 5 waktu. Kemudian 3 tahun sisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah kepada Allah dengan mentauhidkannya serta mendirikan ibadah salat. Dan tatkala itu ma'asyiral muslimin belum diwajibkan oleh Allah salat jamaah. Yang ada hanya kewajiban sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Karena sholat berjamaah baru diwajibkan oleh Allah ketika sudah hijrah ke kota Madinah. Wa ba'daha umira bil hijrati fil Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk berhijrah di kota Madinah. Dan ini sudah kita ketahui bersama bahwasannya mereka orang-orang musyrik Quraisy Ahlul Makkah mempunyai sebuah makar yang sangat buruk dan kejam sekali. Berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul bermusyawarah untuk membuat makar yang kejam ini di tempat yang bernama Darun Najwa. Mereka mengumpulkan pembesar-pembesar orang Quraisy, kabail, bangsa Arab di kota tersebut, dan mereka menyuruh setiap pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Mereka melakukan hal ini ingin membunuh Rasulullah dengan mengerahkan setiap pemuda pada setiap kabilah bangsa Arab ketika itu dengan tujuan agar yang namanya sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Manaf tidak bisa untuk membalas dendam atas kematian Rasulullah. Karena tidak mungkin seorang kabilah itu balas dendam kepada semua kabilah bangsa Arab yang ada ketika itu. Berbeda ketika yang membunuh hanya pada satu kabilah saja. Maka hal ini sangat mudah untuk apa? Dilakukan balas dendam. Oleh karena itu ini merupakan makar yang sangat jahat sekali. Lantas bagaimana yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tipu daya mereka, makar mereka. Yang kemudian terjadilah apa? Sebuah peristiwa yang mana sahabat Ali radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau masih pemuda yang gagah berani yang tidak takut disuruh oleh Rasulullah untuk meniduri tempat tidurnya, untuk berbaring dan tiduri tempat pembaringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau keluar dari rumahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wal hijratu al-intiqal min balad asy-syirk ila balad al-islam. Dan hijrah itu maksudnya adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Makkah ketika itu merupakan darul kufri, darul syirki. Kota Makkah pada zaman itu merupakan apa? Negeri kesyirikan yang penuh dengan bentuk kesyirikan dengan berbagai macamnya. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan juga berhala yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya untuk berhijrah ke kota Madinah, menyusun kekuatan di sana dan juga untuk menerapkan syariat-syariat Islam setelah itu. Wal hijratu fariidatan 'ala hadhihi al-ummah min balad asy-syirk ila balad al-islam. Hijrah adalah wajib bagi umat Islam ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Jadi siapapun di antara kita misalnya yang mungkin berada di sebuah negeri yang statusnya bukan negeri Muslim, bukan negeri Islam, dan ia tidak bisa untuk menegakkan syiar-syiar Islam, tidak bisa melakukan syariat Allah, maka wajib atas dia untuk meninggalkan tempatnya dan berhijrah ke negeri Muslimin, ke negeri kaum Muslimin. Jadi kewajiban berhijrah ini senantiasa berlangsung sampai nanti akhir zaman. Jika ada yang bertanya, bagaimana dengan sebuah hadis yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut? Maka dikatakan yang dimaksud dengan sabda Nabi la hijrata ba'dal fathi adalah tidak ada hijrah lagi dari kota Makkah ke kota yang lainnya. Karena kota Makkah sudah menjadi apa? Negeri Islam. Sudah menjadi negeri kaum Muslimin, bahkan menjadi pusat peradaban Islam yang ada di muka bumi ini. Sehingga tidak ada lagi yang namanya hijrah dari kota Makkah ke kota yang lainnya, ke tempat yang lainnya. Berbeda dengan tempat-tempat kota-kota ataupun negeri non-Makkah. Maka tetap wajib hukumnya untuk meninggalkan tempat tersebut jikalau hal itu tidak bisa mendukungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan hijrah, yakni kewajiban hijrah ini senantiasa akan berlangsung sampai nanti pada hari akhir. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh mereka para malaikat malakul maut dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, para malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana kamu ini ketika meninggal? Kata mereka, kunna mustata'afina fil ard, kami dahulu termasuk orang-orang yang lemah di bumi. Kemudian kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah di tempat-tempat yang bisa kamu mendirikan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat yang mulia ini ma'asyara muslimin, ini turun terkait dengan mereka pemuda-pemuda Quraisy yang ketika itu yang berada di kota Makkah yang tidak mau berhijrah bersama para sahabat yang lainnya. Mereka tetap tinggal di negeri tersebut dengan keadaan menyembunyikan keislamannya. Sehingga tatkala terjadi peperangan, yakni perang Badar, mereka tidak bisa mengelak dari perintah bapak mereka, ketua suku mereka, untuk terjun langsung membela mereka, memerangi kaum muslimin. Sehingga yang terjadi, sebagian mereka terbunuh dalam peperangan tersebut. Dan mereka terbunuh dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan membela Islam, akan tetapi mereka berserikat membantu musuh-musuh Islam dalam memerangi Nabi dan kaum muslimin ketika itu. Oleh karena itu turunlah ayat yang mulia ini yang mengatakan bahwasannya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri tatkala tidak mau berhijrah bersama para sahabat yang lainnya ke kota Madinah. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa' wal wildan la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka orang-orang yang lemah dari kalangan kaum lelaki, kaum wanita dan juga anak-anak yang tidak memiliki daya dan upaya dan tidak mempunyai sebuah petunjuk, tidak ada jalan bagi mereka untuk berhijrah. Maka kata Allah, faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itu adalah orang-orang yang semoga Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Yakni yang dimaksudkan adalah mereka orang-orang yang lemah, yang sudah tua renta, yang tidak bisa lagi berpindah dari tempat kediamannya ke kota Madinah. Mereka anak-anak kecil yang belum memiliki daya dan upaya dan tidak memiliki sebuah jalan untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka Allah mengatakan, semoga Allah memaafkan mereka dan mengampuni perbuatan mereka. Wa qala ta'ala, dalil berikutnya, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas sekali. Kata Allah, fa iyyaya fa'budun, maka kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Artinya, ketika kalian berada di sebuah tempat kediaman yang tidak bisa menampakkan keislaman, syariat Allah, tidak bisa beribadah kepada Allah, maka berhijrahlah. Berpindahlah kepada tempat yang lainnya. Karena sesungguhnya buminya Allah itu adalah luas. Kita saja di negeri Indonesia ini berapa ribu hektar tempat-tempat yang belum dihuni oleh penduduk Indonesia. Di Pulau Jawa, belum lagi Kalimantan, belum lagi Sulawesi. Ini masih di satu bagian negeri Indonesia. Bagaimana dengan wilayah bumi yang lainnya? Oleh karena itu, sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi ini luas. Sampai nanti akhir zaman, yang namanya bumi tidak akan penuh, tidak akan sesak. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala, al-Imam al-Baghawi mengatakan sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin fi Makkah. Lam yuhajiru nada huwa Allah bismil iman. Sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah terkait dengan keadaan mereka orang-orang muslimin yang berada di kota Makkah yang tidak bisa berhijrah. Maka Allah menyeru mereka nada huwa Allah bismil iman, dengan seruan keimanan yang ada dalam hatinya. Kemudian wad dalilu ala الهجره من السنه قاله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. Dalil yang mendasari bahwasannya hijrah ini akan tetap berlangsung nanti sampai akhir zaman adalah sabda Nabi لا تنقطع الهجره, yang namanya hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat ini tidak akan pernah terputus sampai munculnya, terbitnya matahari dari arah barat. Artinya apa? Hijrah akan senantiasa berlangsung, tidak akan pernah terputus sampai datangnya hari kiamat. Falamma saqarra fil madinah umira bi baqiyati syara'il Islam mithl az-zakati was-shaumi wal-hajji wal-adhan wal-jihad wal-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, maka barulah Allah memerintahkan kepada nabinya, kepada rasulnya terkait dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Di kota Madinah inilah Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, puasa, haji, adzan dan seterusnya. Sekalipun kalau kita melihat masalah zakat ini sendiri, secara asal ini sudah Allah wajibkan ketika beliau berada di kota Makkah. Kata Allah, wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah haknya mereka orang-orang yang fakir miskin, yakni ketika sudah terjadi masa panen. Secara umum, kewajiban zakat ini sudah diperintahkan oleh Allah ketika di kota Madinah. Akan tetapi, dari sisi nasabnya, kadarnya, kemudian siapa yang berhak menerimanya, maka barulah hal ini diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Wasaumi, demikian juga wal hajj wal adzan wal jihad, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar dan syariat Islam yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan semuanya menerapkan syariat ini selama 10 tahun lamanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperluas wilayah kekuasaan Islam kepada kaum-kaum non-Arab ketika itu. Watuufiya salawatullah wassalamuhu alaih, dan setelah itu Rasulullah diwafatkan oleh Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Wadinuhu baqin, agama Rasulullah ini akan senantiasa ada, yakni agama Islam yang merupakan agama terakhir yang menghapus keberlakuan seluruh agama sebelum agama-agama Islam. Sehingga agamanya Nabi Musa tidak berlaku. Agama Nabi Isa juga tidak berlaku. Terlebih lagi agama-agama yang merupakan buatan manusia sama sekali tidak ada harganya. Agama Samawiyah saja ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam ini tidak berlaku, terlebih lagi agama yang abal-abal. Oleh karena itu, Islam huwa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yansakhu al-adyan as-sabiqah, yakni sebuah agama yang menghapuskan keberlakuan seluruh agama sebelum agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha dinuhu, dan inilah agama beliau. La khaira illa dalla al-ummata alaihi wa la sharra illa hadharaha minhu. Tidak ada yang namanya kebaikan kecuali telah Rasul tunjukkan, dan tidak ada satupun kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, pernah salah seorang musyrikin bertanya kepada salah seorang sahabat ketika itu, apakah Rasulullah mengajarkan kalian dalam agama ini terkait dengan segala permasalahan yang sangat-sangat terperinci sekali, sangat mendetail, yakni yang dimaksudnya adalah adab-adab buang hajat? Maka dijawab, na'am. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Betul. Rasulullah mengajarkan kepada kita berbagai macam permasalahan dalam Islam ini, sampai-sampai beliau mengajarkan tata cara buang air besar. Tidak boleh seorang buang air besar ataupun kecil menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh seorang muslim beristinja dengan menggunakan apa? Kotoran binatang ataupun tulang ataupun batu yang kurang dari 3 jumlahnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun kebaikan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah kecuali sudah Rasul tunjukkan kepada umatnya. Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Sebagaimana hal ini tertuang dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, tidak ada satupun urusan yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah kecuali sudah dijelaskan kepada kalian itu semuanya. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna, yang tidak ada satupun kekurangan di dalamnya, yang semuanya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kebaikan dan keburukan, tidak ada satupun yang namanya kejelekan, kejahatan, keburukan kecuali telah diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal khairu alladhi dallaha alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, dan ini merupakan kebaikan yang inti. Dan segala kebaikan yang statusnya dicintai oleh Allah dan diridainya. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa yaba. Dan keburukan yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kesyirikan dan segala macam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'athallahu finnasi kafatan. Kemudian muallif mengatakan Allah mengutus rasulnya kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak khusus kepada orang Arab. Demikian pula tidak terkhusus kepada golongan manusia tertentu, kulit putih ataupun kulit hitam, melainkan diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian. Waftarada ta'atahu 'ala jami'i thaqalain al-jinni wal ins. Dan Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia dan juga jin untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan mutlak. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketaatan yang mutlak. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun yang keluar dari lisannya Rasulullah. Tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan ini semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia adalah firman Allah, "Qul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an." Wahai para manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Ini merupakan dalilun qati' ala thubuti irsalir rasul ila jami'in nasi kafatan. Ini merupakan sebuah dalil yang kokoh, yang kuat dan yakin akan diutusnya Nabi kepada seluruh umat manusia. Wa kammalallahu bihi ad-dina wad-dalilu qaluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Dan aku ridai Islam menjadi agama bagi kalian. Artinya, Islam adalah agama yang sudah sempurna. Tidak ada dan tidak membutuhkan adanya bentuk tambahan. Baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Sebagaimana halnya pula Allah Subhanahu wa taala hanya meridhai agama Islam kepada para hambanya. Tidak akan diterima agama selain Islam. Baik itu agama Nabi Isa ataupun agama Nabi Musa ketika telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, la yasma'u bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa waqad kana haqqan 'alaihi min ashabi an-nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mendengar aku seorang pun dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan pasti dia akan menjadi penghuni api neraka. Ini menunjukkan bahwasannya agama mereka tidak berlaku lagi ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghaira al-Islami diina fala yuqbala minhu." Siapapun yang mencari agama selain Islam ia pakai sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia melakukan kebaikan yang begitu banyak di dunia, selamat ya, bukan muslim, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini semuanya akan menjadi sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu. Kemudian kata Allah, dan kami datangkan seluruh apa yang mereka perbuat yang statusnya kebaikan ketika di dunia dahulu, faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan itu semuanya debu yang berterbangan, yang tidak ada bekasnya sama sekali. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قاله تعالى. Dalil yang menunjukkan akan kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, innaka mayitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah orang yang akan mengalami kematian. Sebagian kata mereka ahli lughah ketika dikatakan mayitun yang bertasydid, maka ini artinya seseorang yang akan mengalami kematian. Berbeda dengan kata maitun yang tidak bertasydid, hanya bersukun saja. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal. Sedangkan mayitun yufidul al-istiqbal, menunjukkan apa? Bahwasanya dia akan apa? Menjumpai kematiannya. Wa innahum mayitun, dan manusia itu juga akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian setelah itu kalian nanti pada hari kiamat akan berselisih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وَنَاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Manusia apabila mereka mati, pastilah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata Allah, "Minha khalaqnakum wa mifa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya lah, yakni dari tanah itulah kami jadikan, kami ciptakan kamu. Dan kepadanya lah tanah itu pula kami akan mengembalikan kamu. Dan dari tanah itulah nanti kami akan keluarkan kalian semuanya. Yakni dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dalil yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan adalah firman Allah, Allah lah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini, kemudian ia akan mengembalikan kalian kepadanya dan akan mengeluarkan kembali dari bumi tersebut, yakni pada hari dibangkitkannya seluruh umat manusia setelah akhir zaman. Wabadal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Setelah kebangkitan tersebut, apa yang terjadi? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi pahala, diberi ganjaran, balasan sesuai dengan apa yang dahulu mereka perbuat. Dalilnya adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi untuk memberikan balasan kepada siapa mereka orang yang melakukan keburukan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan pula. Kemudian barang siapa yang merusakkan kepada hari kebangkitan, di sini disebutkan mengkadzdzaba bil ba'dzi kafar. Siapa saja yang mengingkari, yang mendustakan, tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, kafar, maka sungguh dia orang yang kufur. Dalilnya adalah za'ama alladziina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Mereka orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir meyakini bahwasannya mereka tidak akan pernah dibangkitkan kembali setelah mereka mati. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul wa rabbi, qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, demi Tuhanmu, bahkan pasti benar-benar kalian akan dibangkitkan kembali. Kemudian kalian akan dikabarkan dari seluruh pekerjaan dan amalan yang pernah kalian lakukan ketika di dunia dahulu, dan ini semuanya sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirina wa mundzirin, wa dalilu qaulhu ta'ala rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasulnya, di antara tujuannya adalah untuk memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau beriman kepadanya, mentaatinya, memberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan dan ancaman bagi mereka yang ingkar, kufur, tidak mau beriman kepadanya dengan nerakanya Allah jalla wa ala. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan, di alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar manusia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah nanti setelah diutusnya para rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasulnya kepada seluruh umat manusia, maka ini adalah sebagai hujjah atas mereka. Jangan sampai nanti ketika mereka menjumpai hari hisab, berhadapan dengan Allah, mereka berdalih dan menghujat Allah bahwasanya tidak diutus kepada mereka seorang utusan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui, sebelum ini terjadi Allah mengutus para utusannya kepada mereka supaya nanti ketika hari pembalasan mereka tidak lagi bisa berhujah. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin wa dalilu ala anna awwalahum Nuh qaluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Rasul yang pertama kali Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam, bukan Nabi Adam sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Tidak, rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh, dan ini juga telah dijelaskan dalam hadis yang sahih terkait nanti seluruh umat manusia ketika dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka pertama kali apa? Mencari Nabi Adam, kemudian mencari Nabi Nuh alaihissalam. Innaka awwala rusulin arsalahumullahu ilan nasi. Bahwasannya kamu wahai Nuh adalah rasul pertama kali Allah utus kepada umat manusia. Maka tolonglah, ini dalam konteks pembicaraan bahasa kita, agar kamu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menyegerakan untuk apa? Membereskan permasalahan di padang mahsyar. Ditegakkan hisab, kemudian diberikan balasan. Sedangkan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang mendasari bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama adalah firman Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda wa yanhahum an ibadati at-taghut. والدليل قاله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul, seorang utusan dari Nuh yang pertama kali sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan melarang untuk beribadah kepada tagut. Dalilnya adalah firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan agar mereka menyeru umat tersebut untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Waftarada Allahu 'ala jami'il 'ibad al-kufra bit-taghut wal iman bihi. Allah mewajibkan kepada seluruh para hambanya untuk mengkufuri yang namanya taghut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tagut? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, makna tagut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Yani segala sesuatu yang melampaui batas. Baik itu sesembahan atau yang diikuti atau yang ditaati. Maka ketika ini semuanya sampai keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut taghut. Ma tajawaza haddahu, segala sesuatu yang melampaui batas. Oleh karena itu, siapapun orangnya, baik itu orang alim, syekh, kiai, ustaz, selama mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini merupakan salah satu dari konsekuensi makna tagut itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ayat yang mulia, wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta mereka, orang alim dari kalangan orang Yahudi mereka, sesembahan selain Allah. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, bukankah mereka umat-umat Yahudi dan umat-umat Nasrani dahulu mengikuti pendeta dan orang alim mereka, yakni dalam masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini semuanya termasuk kategori tagut. Wa tawaghitu katsirun, dan tagut ini banyak sekali. Wa ru'usuhum khamsah, dan petingginya ada lima. Iblis la'anahullah, iblis semoga laknat Allah kepadanya. Yang pertama, wa man 'abida wa huwa radin, yang kedua adalah orang yang diibadahi sedang dia ridha. Orang yang diibadahi dan dia ridha, maka ini adalah tagut. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsi, yang ketiga adalah orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini pun juga termasuk tagut, bahkan petingginya tagut. Wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mendakwakan dirinya mengetahui ilmu ghaib, seperti mereka paranormal atau mungkin dukun ataupun yang lainnya yang mengaku mengetahui urusan ghaib, padahal tidak ada satupun di kalangan manusia ini yang mengetahui urusan ghaib. Bahkan Nabi pun tidak mengetahui urusan ghaib, ataupun para malaikat tidak akan pernah mengetahui urusan ghaib. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi, zat yang maha mengetahui urusan ghaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan yang kelima adalah orang yang berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. والدليل قالوا تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam agama Islam ini. Artinya mereka orang-orang di luar non Islam ketika ingin masuk agama Islam, sebenarnya Islam tidak memaksa mereka, karena agama Islam agama fitrah yang bisa dinalar, yang bisa dijangkau dengan akal manusia. Kalau mau menerima Islam, ya silakan. Kalau tidak, ya silakan. Ini pengertian la ikraha fid din. Dan mereka ketika sudah masuk Islam, mau tidak mau maka harus tunduk kepada syariat Islam. Bukan ketika masuk Islam, ia semena-mena tidak melakukan syariat. Tidak begitu. Qad tabayyana rusyu minal ghayy, sungguh telah jelas mana yang benar dari mana yang batil. Yakni Islam itu sendiri dari kesesatan. Fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad samsaka bil urwatil wuthqa lan fisam laha wallahu samin alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak pernah terputus. Wallahu samin alim, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. Artinya apa? Ia mengingkari berbagai macam bentuk kekufuran, tidak beriman kepada tauhid, meniadakan segala macam peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamih al-jihad fi sabilillah. Dalam sebuah hadis disebutkan pokok segala urusan itu adalah Islam. Yakni agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amuduhu as-salatu, dan tiangnya Islam ini adalah salat. Sedangkan puncaknya Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis yang sangat agung sekali yang menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika kita ingin mengetahui kebaikannya sebenarnya itu ada pada agama yang dibawa oleh Nabi kita, yakni agama Islam. Dan Islam tidak akan pernah terbangun kecuali dengan yang namanya sholat. Oleh karena itu, barang siapa yang bermalas-malas, bahkan sampai meninggalkan sholat, maka hal ini merupakan hal yang sangat besar sekali konsekuensinya. Bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Sholat merupakan sebuah amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat, karena ini merupakan haknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumul qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali Allah hisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Sedangkan jihad ini adalah puncaknya Islam, karena dengan jihad inilah Islam akan terjaga. Karena jihad inilah kaum muslimin akan senantiasa terjaga darah dan hartanya, dan kebenaran akan senantiasa menyebar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita pada kitab yang kedua, Al-Qawaidul Arba. Kitab Al-Qawaidul Arba merupakan sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang empat kaidah agung. Kaidah yang di situ dijelaskan bagaimana seorang muslim itu beribadah kepada Allah. Yakni kaidah yang berbicara masalah tauhid dan juga kaidah yang berbicara masalah kesyirikan. Pada halaman 31 disebutkan bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim. Aku meminta kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Dermawan. Penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pertama kali memulai kitabnya, dan ini merupakan kebiasaan beliau ketika mengawali tulisan di kitab-kitab yang lainnya. Yakni beliau mendoakan kepada mereka para umat Islam, kaum muslimin secara umum dan talibul ilmi secara khusus. Seperti yang telah kita pelajari barangkali kitab Usulul Thalathah. Pertama kali beliau mengatakan i'lam rahimakallah, mendoakan kepada kita semuanya. Demikian pula di sini as'alullah al-karima. Aku meminta kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah. Rabbal arshil azim. Tuhan yang memiliki kerajaan arsh yang besar. Ketika kita melihat pada ucapan beliau as'alullah al-karim, pada lafaz al-karim, secara tidak langsung beliau juga mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwasannya di antara nama-nama Allah yang baik itu adalah al-karim, yaitu Zat yang Maha Pemurah. Dan ini merupakan salah satu nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat yang senantiasa melekat dengan Zatnya Allah Tabaraka wa taala. Dan kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diperintah oleh Allah agar kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Dengan berdoa menggunakan asma'ul husna. Masalah penetapan al-asma'ul husna, ikhwani fillah, ini tidak mungkin melalui akal, pikiran, atau perasaan manusia semata. Melainkan dalam masalah al-asma' wa sifat, ini harus didasarkan kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih yang bersumber dari ucapannya, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, dalam masalah asma dan juga sifat, ini termasuk perkara yang sungguh sangat besar sekali, khususnya di negeri kita ini yang mayoritasnya telah mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki beberapa nama dan sifat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwasannya dia memiliki 99 nama. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Namun apakah namanya Allah hanya terbatas pada hitungan 99? Jawabnya tidak. 99 nama Ini adalah sebagian dari nama-nama Allah yang tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya yang Allah kabarkan kepada kita. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan dalam doanya beliau mengatakan, "Awista'tharta fi 'ilmil ghaibi 'indak." Aku berdoa kepada engkau dengan nama-nama yang engkau turunkan di kitab-kitab engkau dan juga dengan nama yang engkau simpan dalam perbendaharaan ilmu ghaibmu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah memiliki banyak nama. Sedangkan jumlah yang 99 ini merupakan hanya sebatas apa yang Allah kabarkan kepada kita. Bukan merupakan batasan nama Allah itu sendiri. Demikian pula masalah sifat ma'asyiral muslimin. Sifat Allah juga tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka senantiasa mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah la tanhasir, tidak terbatas. Tidak boleh seorang muslim membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mustahil, ini sifat wajib, ini sifat itu, ini sifat ini, tidak. Ini merupakan akidah yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbul Arsyil Azim, zat yang memiliki kerajaan yang agung, yaitu Arsy. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berada di atas singgasananya, di atas Arsy-nya. Bukan di mana-mana. Zat Allah alal arsy istawa. Zat Allah berada di atas arsy-nya. Dia bersemayam. Adapun ilmu Allah meliputi seluruh jagat raya ini. Siapapun yang mengatakan Allah berada di mana-mana, maka ini merupakan akidah yang batil. Berapa banyak ayat Al-Qur'anul Karim mengatakan di antaranya firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan kita ketika berbicara masalah sifat Allah yang dalam hal ini adalah istiwa, bersemayam, tidak boleh kita berbicara atau menanyakan bagaimana bersemayamnya Allah. Apakah bersemayamnya seperti seorang raja ini dan itu? Tidak dibenarkan hal ini. Oleh karena itu, para ulama senantiasa memperingatkan kaum muslimin ketika memasuki pembahasan sifat Allah agar tidak menanyakan bagaimana dan juga menyerupakan hal itu kepada makhluknya. Sebuah ucapan yang patut ditulis dengan tinta emas yang merupakan sebuah jawaban yang agung sekali bagi mereka orang-orang yang mengingkari akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni ucapannya Imam Malik rahimahullah taala tatkala ada seorang yang bertanya kepada beliau terkait bagaimana bersemayamnya Allah. Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was'alu anhu bid'ah. Artinya yang namanya istiwa, yang namanya bersemayam, dari sisi bahasa pengertiannya ini sudah bisa difahami. Bersemayam ya bersemayam. Tidak boleh seorang menanyakan bagaimana bersemayamnya. Oleh karena itu kata Imam Malik, wal kaifu anhu majhul. Mempertanyakan bagaimana sifatnya Allah, bersemayamnya Allah dan sifat-sifat yang lainnya, ini sesuatu perkara yang tidak diketahui. Tidak ada contohnya dari Nabi, demikian pula para sahabat. Sahabat ketika diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama dan sifat-sifat Allah, mereka tidak bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana bersemayamnya Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana tertawanya Allah, dan seterusnya. Keimanan itulah yang senantiasa mereka pegang. Sami'na wa ata'na. Kemudian, wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. mengimani tentang sifat istiwa Allah, bersemayam Allah di atas arsy, ini hukumnya wajib. Kita diperintah untuk mengimani, bukan diperintah untuk mempertanyakan bagaimana atau menyerupakan. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan sifat Allah kaif, bagaimana, ini merupakan perkara baru yang tidak ada pada zamannya Nabi ataupun pada zamannya para sahabat. Kalau hal ini, perkara ini, menanyakan ini merupakan bagian dari agama, pasti kita akan mengetahui riwayat-riwayat yang sahihah bahwasannya para sahabat bertanya kepada Rasulullah akan apa? Hakikat atau bagaimana sifat Allah, istiwa Allah, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memasuki pembahasan asma wa sifat, maka kita harus berada pada landasan yang agung, kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Nabi yang sahihah. Tidak ada yang lainnya. Tidak boleh memperturutkan, mencampurkan akal kita untuk berbicara masalah al-asma wa sifat. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yani aku memohon kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang memiliki singgasana yang besar sekali, yaitu arsy, agar ia menjadi pelindung bagi kamu di dunia dan juga di akhirat, penolong bagi kamu di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyarul muslimin, masalah al-wilayah, masalah perlindungan, penjagaan dari Allah kepada kita, ini merupakan hal yang perlu atau bahkan sangat kita butuhkan. Karena siapapun di antara hamba yang Allah menjadi pelindungnya, penolongnya, penjaganya, maka senantiasa dia akan berada di atas keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah menjadi pelindungnya, ketika Allah menjadi walinya, maka Allah akan mengantarkan dia kepada cahayanya, mengeluarkan dari kegelapan, dari kesesatan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya kaum yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa membantu, menolong dia ketika mereka mendapatkan berbagai macam bala ataupun musibah. Allah akan senantiasa menjaga dia dari berbagai macam perkara yang akan merugikan dia di dunia maupun di akhirat. Sungguh sangat beruntung bagi seorang hamba yang telah mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadi walinya. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan wilayah Allah kecuali kita harus senantiasa melakukan ketaatan kepadanya, harus senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi semua bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berada di akhirat, maka bukan berarti dia telah selesai dari urusan, melainkan dia akan menemui urusan yang lebih dahsyat dibandingkan di dunia. Dia akan mengalami berbagai macam tahapan dari dikumpulkannya di padang mahsyar. Kemudian di sana ada hisab. Kemudian di sana ada as-sirat dan berbagai macam hiruk pikuk hari kiamat. Maka mereka membutuhkan akan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Jangan di akhirat, hari kiamat nanti, ketika kita wafat di kuburan, kita membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti setiap kita kalau meninggal akan didatangi oleh dua malaikat Munkar wa Nakir yang akan bertanya kepada dia terkait dengan tiga pokok utama yang telah kita pelajari. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ketika seorang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membantu dia, menetapkan dia dengan ucapan yang tetap tidak goyah. Dia akan bisa selamat dari pertanyaan malaikat yang merupakan fitnatul qabr. Berbeda mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang melakukan berbagai macam kebentuk kemaksiatan sehingga Allah melepas diri darinya, tidak menjadi walinya, tidak menjadi pelindungnya, maka hal ini tidak akan mungkin selamat dari pertanyaannya malaikat. Ketika dia hidup, barangkali ia bisa menjawab hafal luar kepala. Namun hal ini belum tentu dia bisa menjawab yang nanti ketika sudah menjumpai kematian dan ditanya oleh kedua malaikat tersebut. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi pelindungmu, penjagamu di dunia dan juga di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan juga agar Allah menjadikan kamu itu hamba yang penuh dengan berkah. Dimanapun kamu berada. Berkah usianya. Berkah waktunya. Berkah ilmunya. Berkah amalannya. Berkah rizkinya. Berkah keturunannya. Dan membawa keberkahan bagi umat manusia yang lainnya. Secara umum, kaum muslim secara khusus dimanapun ia berada. Siapapun yang Allah berkahi kehidupannya, maka ini adalah kehidupan yang sangat bahagia. Perjalanan kehidupan dia akan membawa kenikmatan dan pahala yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan mereka para ulama, bagaimana kehidupan mereka penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah, melakukan perjalanan ke luar negeri hanya untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela berjalan melewati berbagai macam gurun pasir, menyerbangi lautan untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan menghabiskan bukan satu hari, dua hari, minggu-mingguan atau bahkan sampai bulanan. Waktunya berkah. Ilmunya pun juga berkah ketika diajarkan kepada yang lainnya. Kepada mereka, murid-muridnya. Yang kemudian murid itu mengajarkan kepada generasi setelahnya. Dan terus nanti sampai akhir zaman. Dan apa yang kita dapatkan ma'asyiral muslimin. Dari apa yang kita baca Al-Qaidul Arba. Ini merupakan keberkahan ilmu dari penulis tersebut. Yang ia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia tulis di kitab ini. Sampai akhir zaman. Ini merupakan keberkahan yang akan membuahkan berbagai macam bentuk pahala yang sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keberkahan dalam masalah rezeki. Orang yang Allah berikan berkah rezekinya, pastilah rezeki itu akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Sekalipun apa adanya. Rumahnya ya sekedar terdiri dari sebuah bambu misalnya. Namun ketika Allah berikan rezeki pada dia, maka dia merasa cukup dengan rezeki tersebut. Justru Allah akan memberikan keberkahan pada keturunannya dengan rezeki yang berkah tersebut. Allah jadikan anak-anak yang saleh, salehah, senantiasa turut dan tak kepada kedua orang tuanya. Dan ini merupakan hal yang kita inginkan, ma'asyar muslimin. Keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam waktu kita, ilmu kita. Rugi kalau kita belajar lama 4 tahun, bahkan 6 tahun, 10 tahun. Ilmu agama khususnya, ataupun ilmu dunia umumnya. Namun tidak ada keberkahannya. Ilmu terhenti ketika kita mati. Tidak ada yang mengamalkannya. Tidak bisa kita mendapatkan pahala dari orang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah ketika seorang mengajarkan kepada yang lainnya. Kita bisa ini kita ajarkan kepada adik kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita. Agar ilmu yang kita punya ini diberkahi oleh Allah SWT. Bagi teman-teman barangkali yang kuliah jurusan elektro, atau mungkin komputer, ataupun yang lainnya, bisa. Mendermakan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada yang lainnya, supaya dijadikan ilmu tersebut berkah. Bukan hanya sebatas pengetahuan yang akan ditinggal dengan meninggalnya orang yang memiliki ilmu tersebut. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberikan karunia oleh Allah, ia bersyukur. Kebanyakan manusia ketika mendapatkan rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah bersyukur, justru malah kufur nikmat, malah membangga-banggakan dirinya, malah menjadikan harta itu dihabiskan kepada jalan-jalan yang menimbulkan dan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seorang manusia, kita berbicara secara umum, tidak akan mungkin pernah terlepas dari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang dia itu hidup tanpa rizki dari Allah? Ada? Tidak ada sama sekali. Sampai mereka orang-orang kufar, dari mana mereka makan? Dari Allah semuanya. Oleh karena itu, tatkala kita mengetahui ketika kita hidup di dunia tidak terlepas dari pemberian Allah, maka kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian itu kufur kepada Allah, kata Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya. Tidak butuh kalian. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kemudian Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian itu bersyukur kepada Allah, maka Allah ridha dari apa yang kalian perbuat. Syukur ini merupakan konsekuensi ketika kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang ia dapatkan, baik itu rizkinya, ilmunya, keturunannya, dan juga yang lainnya, maka Allah akan tambah pemberian tersebut. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika kalian itu bersyukur kepada Allah, artinya baik secara lisan ataupun perbuatan, alhamdulillah minimal, atau dia semakin meningkatkan kualitas ibadah dia kepada Allah, ataupun ibadah dia kepada Allah dari sisi kuantitas banyaknya, maka ini semua termasuk ungkapan syukur seorang hamba kepada Allah. Maka Allah janji pasti akan menambahkan rezeki tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih, sangatlah keras. Artinya Allah mengancam kepada siapa di antara kita yang tidak mau bersyukur kepadanya ketika sudah mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga al-muallif di sini berdoa kepada kita agar kita dijadikan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dari apa yang kita dapatkan karunia Allah tersebut. Kemudian, wa idza tuliya sabar, dan apabila diuji ia bersabar. Semoga kita juga dijadikan termasuk orang-orang yang bersabar ketika Allah menguji kita. Hidup tidak akan mungkin pernah terlepas yang dari yang namanya ujian. Kita saja kalau belajar, baik di sekolah umum atau mungkin sekolah agama, adakah sekolah yang tidak ada ujiannya? Jawabnya, tidak ada. Pasti ada ujiannya. Sebelum kenaikan jenjang, kenaikan tingkat kelas, atau mungkin semester, diuji terlebih dahulu, baik itu UTS ataupun UAS. Ini masalah akademis. Bagaimana dalam masalah kehidupan? Tidak mungkin yang namanya kehidupan begitu saja berlalu, hidup mati tanpa ada ujian. Secara umum, pemberian rezeki dari Allah ini juga termasuk salah satu ujian dari Allah kepada kita. Apakah kita nanti bersyukur kepadanya atau justru malah kufur? Kita diberi ilmu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi anak, ujian juga. Diberi harta, juga ujian. Diuji oleh Allah dengan berbagai macam rasa sakit, musibah. Maka ini pun termasuk hal yang menuntut kita untuk bersabar di atas ujian. Namanya ujian, tidak ada solusi yang benar kecuali kita harus bersabar. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra fa syakara fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lah. Wa laysa dhaka illa lil-mu'min." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya, sungguh aneh sekali urusannya orang mukmin itu. Anehnya di mana? Ketika ia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, lantas ia bersyukur, maka ini adalah kebaikan bagi dia. Artinya, ia lulus ujian. Ketika Allah memberikan rizki, ia malah semarak, gemar, semangat untuk bersedekah. Ketika Allah berikan sebuah keturunan anak misalnya, ia juga bersemangat untuk membimbing anaknya di atas agama yang benar. Yang merupakan ini semua adalah bentuk syukur kepada Allah. Maka ini merupakan kebaikan bagi dia, yang Allah memberikan balasan nanti pada hari akhir. Dan apabila ia diuji, ditimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyusahkan, lantas ia bersabar, ini pun juga baik bagi dia. Dengan kesabaran itulah Allah akan menghapuskan kesalahan dia. Dengan kesabaran itulah Allah akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Dengan kesabaran itulah Allah akan memberikan balasan yang besar nanti pada hari akhir. Dan kita butuh kepada kesabaran ini, ma'asyiral muslimin. Dan yang namanya sabar, ini tidak mungkin bisa kita dapatkan begitu saja tanpa berusaha. Kita harus berusaha, dimulai sejak sedini, sejak sekarang. Berusaha untuk bersabar ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun musibah yang Allah timpakan kepada kita kecuali itu pertanda Allah sayang kepada kita. Kata Rasulullah, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah jika menyukai seorang hamba, pasti ia akan uji. Tidak bisa tidak. Wa idza aznaba istaghfar. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang apabila berbuat dosa, beristighfar, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini pun juga tidak pernah keluar dari kamus kehidupan kita. Adakah di antara kita yang sejak lahir sampai sekarang bersih dari noda, dosa, kemaksiatan? Tidak. Bahkan yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, ini merupakan bawaan manusia, fitrahnya manusia. Kalau sekiranya manusia tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa, maka kita tidak akan mengetahui salah satu nama dari nama-nama Allah, yakni At-Tawwab ataupun Ghafur. Dari mana kita mengetahui? Dari apa yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang berbuat dosa, sehingga butuh apa? Ampunan, butuh taubat. Kepada siapa kita bertaubat? Kepada Allah Tawwab. Kepada Zat yang Maha Pengampun, Al-Ghafur. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, kita semua artinya, tanpa terkecuali, manusia yang berkulit sawo matang, berkulit putih, coklat, atau mungkin hitam legam, semuanya ini pasti berbuat salah. Pasti berbuat dosa. Dan bukan sekali dua kali, bahkan berulang-ulang kali. Oleh karena itu kata Rasulullah, khata'un, dengan menggunakan sighah mubalaghah. Artinya apa? Menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Kalau hanya sekali dikatakan khate, bukan khata. Sebagaimana halnya di antara nama Allah Tawwabun, yang diambil kata Taibun. Artinya apa? Senantiasa menerima taubatnya seorang hamba. Sehingga mubalagh. Nah, ini sunnah kauniyah yang mau tidak mau pasti terjadi di bumi ini dan berlaku pada manusia, kecuali mereka para anbiya dan para rasul yang Allah jadikan maksum dari kesalahan dan dosa. Adapun kita tanpa terkecuali pasti melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Kemudian pada potongan hadis berikutnya, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Dan ini merupakan sunnatullah syara'iyah, yakni pekerjaan atau perbuatan yang Allah cintai. Nah, manusia ini berbuat salah, namun apakah dia terus berbuat salah sampai ia mati? Jawabnya tidak. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak mau minta ampun. Barang siapa yang Allah berikan taufik, dalam artian ia beristighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah tatkala ia melakukan kemaksiatan, maka sungguh ini termasuk tanda kebahagiaan dan keselamatan dia. Sebaliknya, jika mereka melakukan kemaksiatan dan tidak meminta ampun, bertaubat kepada Allah, maka sungguh ini merupakan pertanda kecelakaan bagi dia. Islam telah membuka berbagai macam banyak pintu agar manusia mendapatkan ampunan dari Allah. Mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari, ini merupakan salah satu sebab dihapuskannya kesalahan dan dosa kita. Jumat satu ke Jumat berikutnya menghapuskan kesalahan yang ada di antara keduanya. Ramadan ke Ramadan berikutnya demikian juga menghilangkan, menghapuskan kesalahan kita. Umrah ke umrah berikutnya menghapuskan kesalahan kita. Haji yang mabrur menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seolah-olah kita bersih sebagaimana kita terlahir kembali. Taubahnya seekor bayi, apa? Seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Belum lagi barang siapa yang mengucapkan astagfirullahaladzim 100 kali dalam sehari, baik itu di pagi ataupun sore hari, maka Allah akan ampuni dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih yang berada di lautan, yang senantiasa dibaca dalam pada zikir pagi ataupun zikir petang. Ini menunjukkan bagaimana Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, membuka lebar-lebar pintu agar manusia, khususnya kaum muslimin, itu bisa mendapatkan penghapusan dosa. Fa inna hadhihi tsalatsa anwanu sa'adah. Karena sesungguhnya tiga hal ini, yakni yang dimaksudkan adalah bersyukur, kemudian bersabar, dan beristighfar, unwanu sa'adah, yakni tanda kebahagiaan. Kehidupan tidak akan mungkin pernah terlepas dari tiga hal ini, ma'asyiral muslimin. Coba kita hayati, coba kita amati. Apakah kita terlepas dari rezekinya Allah? Apakah kita berlepas dari yang namanya ujian Allah? apakah kita bisa terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, dibutuhkanlah yang namanya syukur. Dibutuhkanlah yang namanya bersabar. Dan dibutuhkanlah yang namanya apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita khususnya yang membaca kitab beliau, agar kita dijadikan termasuk golongan yang mempunyai tiga kriteria tersebut. Kemudian pada paragraf berikutnya dikatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah menunjukkanmu, meluruskanmu, membimbingmu di atas ketaatan kepadanya, memberikan taufik kepadamu untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasannya hanifiyah adalah agama Ibrahim. Hanifiyah ini adalah al-millatu al-ma'ilah anisyirki atau al-ma'ilah ila tauhid. Yang dimaksud dengan al-hanifiyah adalah agama yang menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul murni di atas tauhidullah, yang betul-betul murni di atas keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanifiyah ini adalah millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bagaimana Nabi Ibrahim AS memperjuangkan agama ini. Yani agama Islam. Agama Islam ketika disebutkan secara umum, ya, maka dia mempunyai makna agama yang berdasarkan di atas tauhid. Oleh karena itu, agama seluruh para nabi dan juga para rasul itu adalah Islam. Yani agama yang menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan sisi syariatnya dari masing-masing rasul ini berbeda. Ini berbeda. Kita melihat syariatnya Nabi Musa, ya, di antaranya ketika seorang terkena najis pakaiannya, maka tidak boleh dia mencucinya, harus dipotong. Dalam beribadah tidak sembarang tempat, harus di tempat beribadah yang khusus. Beda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kena najis, bisa dicuci. Salat bisa dimanapun, di tanah lapang bisa. Tidak hanya di masjid. Ini caranya berbeda. Namun hakikatnya Islam ini adalah agama yang menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarahnya para rasul dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad, apa yang mereka seru kepada umatnya? Yani agama, agama Islam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita singgung pada pembahasan pertama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wa istanibut taghut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An ibudullah wa istanibu taghut, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Inilah Islam. Yakni mengajak seluruh umat manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengkufuri siapapun itu ketika diseru atau diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يعني kamu beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. وبذلك amarallahu jami'an nas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah menciptakan untuk tujuan tersebut, yakni mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, ahlul mufassirin, ahlul tafsir, ay liwahidun, yakni untuk mentauhidkan aku. Yakni tujuan penciptaan manusia, demikian pula jin, ini tidak lain adalah agar kita mentauhidkan Allah SWT. Liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid itu sendiri bukanlah hanya sekedar seorang mengetahui kalau Allah itu adalah Tuhannya, pencipta dia, pencipta alam semesta. Tidak. Tauhid yang dimaksudkan adalah ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Oleh karena itu nanti akan disebutkan dalam empat kaidah ini yang harus diketahui setiap muslim ataupun muslimah. Dan sungguh telah terjatuh kepada kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu hanya sekedar ma'rifah saja, atau dalam bahasa kita tahu kalau Allah itu adalah Tuhan kita, ya sudah selesai, berarti kita sudah tauhid. Kalau demikian, maka apa yang kita katakan terhadap iblis? Iblis tahu tidak kalau Allah Tuhannya? Tahu. Apakah dia bertauhid? Jawabnya tidak. Bahkan Allah telah menaskan dia penghuni api neraka. Artinya apa? Dia tidak mentauhidkan Allah SWT. Sehingga tauhid yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya sebatas mengetahui atau mengenal kalau Allah itu Tuhannya, penciptanya dia. Melainkan lebih dari itu. Faidha arafta, apabila kamu mengetahui annallaha khalaqaka li'ibadatih, bahwasanya Allah ini menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Artinya kalau kita sudah mengetahui kalau tujuan kita diciptakan oleh Allah di sini untuk beribadah hanya kepadanya, fa'alam, maka ketahuilah perkara ini, yaitu apa? Annal ibadah, bahwasannya yang namanya ibadah, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, tidak akan pernah ini dikatakan ibadah yang sahih, ibadah yang benar, ibadah yang sah, yang diterima di sisi Allah, kecuali harus ada unsur tauhid di dalamnya. Kita bersedekah, namun kita mempunyai niatan agar kita mendapat pujian dari manusia. Oh itu loh fulan, oh ini loh alan, oh itu loh si ACB. Atau kita memberikan hadiah kepada teman kita atau guru kita untuk mendapatkan nilai baik barangkali, untuk mendapatkan sesuatu dari perhiasan dunia semata. Maka apakah hal ini termasuk ibadah? Maka jawabnya tidak. Kenapa? Hilangnya unsur tauhid dalam ibadah tersebut. Yaitu apa? Ikhlasnya tidak ada. Yang seharusnya sedekah secara zahir ini adalah ibadah, karena dia termasuk amalan yang Allah cintai. Maka tatkala dilakukan tanpa ada unsur ikhlas, maka ini tidak berlaku di sisi Allah. Ini tertolak. Karena syarat diterima amal ini ada dua. Apa? Ikhlas yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang harus kita ketahui, bahkan perkara yang menjadi prioritas yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena apapun ibadah yang kita lakukan, tanpa kita mengetahui adanya unsur tauhid, akan sia-sia ibadah kita. Salat kita, puasa kita, haji kita misalnya atau umrah kita, semuanya akan sia-sia. Bukan merupakan ibadah yang Allah terima. Di sisinya tidak. Oleh karena itu, kata beliau, anal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah, ingat, ibadah ini bukan sekedar sesuatu yang berbentuk ritual semata. Salat atau mungkin apa zakat atau mungkin yang lainnya, tidak. Ibadah sebagaimana kata para ulama, apa? Ada yang ingat? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahir wal batinah. Yang namanya ibadah, ya, ini bahasa bebasnya, segala macam ucapan, perbuatan, baik itu secara zahir ataupun batin, yang statusnya Allah cintai, yang Allah ridai. Dari mana kita mengetahui? Belajar baca Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadisnya Nabi SAW. Karena yang namanya perbuatan yang Allah cintai tidak mungkin tertuang selain di kitabnya Allah, selain di hadis-hadisnya Nabi SAW. Oleh karena itu, yang namanya kebaikan adalah apa yang dikatakan baik oleh syariat Islam, bukan dikatakan baik oleh akal manusia. Karena akal manusia terbatas. Bisa jadi hari ini dia mengatakan baik, belum tentu besok sama juga. Bisa lulusannya, bisa jadi berubah lagi. Ya. Jadi annal ibadatu la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak akan dikatakan itu ibadah kecuali harus ada unsur tauhidnya. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana halnya salat, yakni ibadah salat yang kita lakukan setiap hari itu, ini tidak dikatakan salat yang sah, salat yang diterima oleh Allah, kecuali harus ada unsur apa? Taharahnya, bersucinya. Kita mau salat nih, namun kita belum wudu, padahal barusan apa? Buang angin atau barusan buang air kecil, sah tidak salatnya? Tidak sah. Karena syarat sah salat adalah dia harus suci, baik itu dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Masa lupa ayat masalah wudu ini? Artinya apa? Allah menyuruh kepada kita ketika hendak menunaikan ibadah sholat agar kita bersuci, berwudu terlebih dahulu. Jikalau itu apa? Hadas kecil. Kalau hadas besar ya, mandi besar dulu. Berwudulah, mencuci anggota wudu, muka, kemudian tangan sampai siku, mengusap rambut, dan juga membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menganalogikan ibadah secara umum dengan masalah sholat. Kalau sholat saja tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya karena hilang unsur apa? Bersucinya. Demikian pula ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, ini akan tidak berlaku jika tidak ada unsur tauhid. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah tersebut, maka ibadah ini akan rusak. Ibadah ini akan rusak. Seperti yang kita contohkan masalah sedekah, atau mungkin puasa, atau mungkin ketika kita sholat misalnya, bukan niatan ikhlas kepada Allah, namun supaya barangkali bapak mertua kita melihat kita, oh saya orang soleh, rajin sholat misalnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hilangnya unsur abad tauhid, adanya unsur syirik yang merusak ibadah tersebut. Jika itu apa? Syirik kecil seperti riya. Kalau itu syirik besar, ma'asyiral muslimin, bukan hanya merusak ibadah, bahkan akan mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena syirik besar ini merupakan salah satu dari pembatal keislaman seseorang. Secara umum, orang sujud di hadapan sebuah patung, entah itu patungnya Joyoboyo mungkin ya, atau mungkin patungnya siapa kek, maka dalam hal ini dia telah keluar dari Islam. Karena sujud kepada selain Allah termasuk syirik yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan akan menjadikan dia penghuni neraka yang kekal nantinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Allah telah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa man yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan bagi dia masuk surga. Allah haramkan surga bagi dia. Dan Allah akan jadikan neraka itu sebagai tempat kembali baginya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi syirik ini ada dua bagian. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar konsekuensinya akan menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, namun merusak ibadah. Dan syirik itu sendiri, ma'asyiral muslimin, tidak hanya terbatas pada ucapan ataupun perbuatan. Bisa dua-duanya. Seperti sujud kepada tadi patung ya, yang kita misalkan, ini termasuk juga kesyirikan. Demikian pula ucapan. Kalau seandainya tidak ada kamu ya, saya tidak mungkin selamat misalnya. Kalau sekiranya tidak ada seekor anjing misalnya di rumah atau mungkin apa, pasti akan terjadi ini dan itu. Maka hal ini apa? Termasuk syirik dari sisi ucapan. Baik, fa idza dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Kala hadas idza dakhala fit taharah. Sebagaimana halnya hadas ketika apa? Masuk dalam taharah. Kita nih sudah bersuci. Kemudian kita ya karena barangkali perut kita kembung, sering apa? Buang angin. Maka otomatis kita dalam keadaan apa ketika sudah buang angin? Batal tidak? Taharah kita batal. Karena apa? Adanya hadas ini. Hadas kecil ini, buang angin ini yang membatalkan kesucian kita. Demikian pula yang namanya syirik. Kalau kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, kemudian muncul kesyirikan dalam benak hati kita, seperti niatan yang tidak ikhlas kepada Allah, baik itu riya atau sum'ah, maka ibadah ini akan rusak. Jadi kita akan merugi. Yang seharusnya kita bisa mendapatkan balasan, pahala yang besar di sisi Allah, lantaran unsur kesyirikan yang mencampuri urusan hati kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza arafta anna asyirka idza khalata al-ibadah afsada. Apabila kamu sudah mengetahui bahwasannya kesyirikan apabila ia mencampuri ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, dan akan menghapuskan amal tersebut, menggugurkan amal yang ia kerjakan tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Jadi yang dimaksudkan dengan kesyirikan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah syirik besar. Ketika seorang melakukan kesyirikan besar, maka amalan kebaikan yang pernah ia lakukan ini akan hapus dengan sendirinya. Karena apa? Dengan kesyirikan besar ini dia telah keluar dari agama Islam, telah keluar dari keimanan, sehingga mengibatkan amal-amal kebaikan itu akan apa? Gugur, rontok. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa, bukan orang yang melakukan kesyirikan atau yang melakukan kekufuran. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta layahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat syirik, yakni syirik besar, maka sungguh gugurlah, hapuslah amal kamu tanpa terkecuali. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan pelaku kesyirikan besar ini, dia akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya. Jika kita mengetahui hal ini, ma'asyaral muslimin, arafta anna ahamma ma 'alaik ma'rifatu dhalik. Kamu mengetahui sehingga bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang paling utama untuk kamu ketahui sebelum yang lainnya. Oleh karena itu, masalah tauhid ini adalah masalah prioritas pertama dan utama dalam lembaran hidup kaum muslimin. Bahkan kita melihat para nabi, para rasul, pertama kali dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Karena sangat pentingnya masalah tauhid ini ma'asyiral muslimin. Lebih ringan mana antara orang yang mentauhidkan Allah namun ia bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa, dengan orang yang mensekutukan Allah sekalipun ia melakukan amal kebaikan? Lebih ringan mana di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lebih ringan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun ia melakukan apa? Kemaksiatan. Karena yang namanya kemaksiatan, Allah berjanji akan mengampuni kepada hambanya yang Allah inginkan, kepada Allah hambanya yang Allah kehendaki. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak keturunan Adam, apabila kamu mendatangiku nanti pada hari akhir, berjumpa denganku dengan membawa dosa setumpuk bumi, namun kamu tidak mensyirikkan aku di dunia, pasti aku datangkan kepada kamu ampunan sebesar itu pula. Ini merupakan janji Allah kepada mereka pelaku maksiat. Diharapkan agar mereka kembali kepada Allah, bukan malah apa? Meneruskan dan bergelimang dalam kemaksiatannya. Allah Maha Pengampun, nanti kan diampuni. Tidak begitu maksudnya. Justru dengan ini memberikan motivasi agar mereka kembali ke jalan Allah, bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan atau permasalahan yang wajib kita ketahui pertama kali dan menjadi prioritas utama adalah kita mengetahui bahwasanya syirik ini akan menjadikan amalan kita gugur, ibadah kita tidak terima, dan menjadikan pelakunya termasuk penghuni neraka yang kekal. Dan ini merupakan lawan dari tauhid. La'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah menyelamatkan kamu dari jeratan kesyirikan ini. Wa hiya asyirku billah. Dan dimaksud syabakah, yaitu jaring, itu adalah syirik kepada Allah. alladzi qala Allah ta'ala fihi, yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tentu ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan selama pelakunya tidak bertaubat kepada Allah. Jika ia bertaubat sebelum ia meninggal, ajal menjemput, maka Allah akan mengampuni, akan mengampuni dosanya. Jika keadaannya ia berbuat kesyirikan dan ia bawa dosa kesyirikan sampai ia meninggal, maka dalam hal ini berlakulah ayat tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa dzalik bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakaraha Allah ta'ala fi kitabi, dan hal ini ma'asyiral muslimin diketahui dengan empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim. Kaidah yang pertama, istirahat lagi nih. Belum 5 menit lagi. Al-qaidatul ula, ini kaidah yang pertama, anta'lam, hendaknya anda mengetahui, anil kufar, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah perangi pada zaman beliau, mukirun, mereka itu menetapkan, mereka itu meyakini, bi anna Allah ta'ala huwal khaliq, bahwasanya Allah yang maha tinggi adalah zat pencipta. Yani yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Ar-Razik, zat yang maha memberi rizki. Al-Mudabbir, yang mengurusi seluruh urusan jagat raya ini. Wa anna dzalik lam yudkhilhum fil Islam, dan semuanya ini tidak memasukkan mereka pada kategori Islam. Artinya apa? Sebatas penetapan mereka, pengetahuan mereka, keyakinan mereka kalau Allah penciptanya, pengurus urusannya, pemberi rizki, penguasa alam raya ini, ini tidak menjadikan mereka orang yang mukmin, orang yang muslim. Buktinya apa? Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya tauhidur rububiyah yang kita kenal, ya, jenis yang pertama tauhidur rububiyah ini tidak cukup mengantarkan pelakunya kepada apa? Keimanan, kepada ahli tauhid yang sejati, tidak. Dan bukanlah tauhid rububiyah, itulah tauhid yang menjadi inti diutusnya para nabi dan rasul. Kalau tauhid rububiyah ini yang menjadi barometernya, yakni inti tauhid yang Allah utus para nabi dan rasul, maka tidak mungkin Rasulullah memerangi mereka, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Karena apa? Mereka menetapkan dan meyakini Allah pencipta mereka, pemberi rezeki mereka. Oleh karena itu di sini kita mengetahui, mentauhidkan Allah tauhid rububiyah saja tidak cukup. Karena tauhid rububiyah berdampak, berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah atau ubudiyah, mengisahkan Allah dalam hal ibadah. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian para manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Allah mengatakan rabbakum, yang menunjukkan isyarat kata rabb adalah zat yang telah menciptakan, memberi rizki, mengatur urusan seluruh makhluknya. Yang ini semuanya dalam kategori apa? Tauhid rububiyah. Kemudian pada ayat itu Allah mengatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Artinya apa? Ketika kalian sudah mengetahui kalau Allah adalah Tuhan kalian, mencipta kalian, maka wajib atas kalian untuk mentaatinya, bertakwa kepadanya. Dengan apa? Melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan dengan beribadah kepadanya. Ada bentuk apa? Kelaziman, konsekuensi. Jadi tidak hanya sebatas tauhid rububiyah. Sehingga dari sini kita mengetahui sebagian keyakinan yang mengatasnamakan mereka kaum muslimin, pada hakikatnya tidak demikian. Bahkan termasuk salah satu dari kelompok yang diancam masuk ke dalam api neraka, sintaini wasaba'ina firqah, 72 golongan. Mereka mengatakan tauhid itu adalah hanya tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Kalau memang demikian, maka kenapa Rasulullah memerangi orang kafir ketika itu? Kan logika seperti ini. Berarti tauhid rububiyah saja tidak menjadikan orangnya apa? Muslim, mentauhidkan Allah. Kemudian dalil yang mendasari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya minal mayyit wa yukhrij al-mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada mereka orang-orang kufar, siapakah yang memberi rizki kepada kalian, baik itu dari langit, dari bumi, dan siapakah yang memiliki dan mempunyai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup? Dan siapakah yang mengatur urusan ini semuanya? Fasayaquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Artinya bahwasannya dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menanyakan kepada mereka melalui firman yang mulia ini, yang merupakan bantahan kepada mereka juga sekaligus, siapakah yang telah memberi rizki kepada mereka, baik dari langit ataupun dari bumi? Dan apakah sama orang yang mendengar dengan orang yang melihat? Artinya orang yang menyaksikan rizki Allah begitu banyak, yang mengetahui hal ini semuanya, tentu jawabnya tidak sama. Dan tanyakan pula kepada mereka, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Dan ini kata para ulama, penafsirannya banyak sekali. Di antaranya apa? Adanya pohon-pohonan yang asalnya dia itu keluar dari yang mati. Jadi satu biji, entah itu rambutan atau mungkin mangga. Dari mana munculnya ini? Dari sesuatu yang mati. Isinya, lantas Allah mengeluarkan apa? Pohon tersebut yang kemudian ia hidup. Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari sesuatu yang hidup? Siapa pula yang mengatur seluruh urusan alam raya ini? Pastilah mereka akan mengatakan Allah. Artinya apa? Mereka meyakini tidak ada satupun zat yang bisa melakukan hal ini semuanya kecuali hanyalah Allah. Oleh karena itu kata Allah, faqul afala tattaqun. Ketika mereka meyakini hal ini, menetapkan hal ini, maka kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Tidak mau mentauhidkan Allah dalam doa kalian, ibadah kalian, tawakal kalian, dan juga hal-hal yang lainnya. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita jelas mengetahui bahwasannya yang namanya tauhid rububiyah ini tidak mencukupi dan tidak menjadikan seorang itu muslim ataupun mukmin dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika demikian, artinya ketika seorang belum mentauhidkan Allah, yakni dalam hal tauhidul uluhiyah, berarti status harta, status darah ini adalah halal. Darahnya ditumpahkan, hartanya halal. Sebagaimana hal ini tertuang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan hal ini, mengikrarkan syahadat ini, maka sungguh harta mereka haram. Tidak boleh kita mengambilnya, tidak boleh memeranginya. Demikian pula darah mereka haram untuk ditumpahkan, tidak boleh kita apa? Membunuhnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui hakikat urusan mereka, bahwasanya tauhid mereka hanya sebatas tauhid rububiyah, maka beliau memerangi mereka. Karena apa? Darahnya halal ditumpahkan, hartanya halal untuk diambil oleh kaum muslimin. Jadi tauhid rububiyah adalah bukan hal yang bisa menjaga darah dan harta kita. Hanya tauhid uluhiyah lah yang bisa menjadikan kita terjaga darah kita, kemudian harta kita, dan kita menjadi orang yang mukmin dengan sebenar-benar beriman. Ini kaidah yang pertama. Adapun ini kaidah yang kedua. Annahum yaqulun. Mereka mengatakan, yakni siapa di sini? Orang-orang musyrik. Ma da'anahum. Tidaklah kami menyuruh mereka berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidak pula kami menghadap kepada mereka. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kemudian kecuali hanya dengan tujuan untuk meminta kedekatan dan juga syafaat. Artinya sebenarnya kami tidak beribadah kepada mereka, tidak menyembah mereka, melainkan kami datang kepada mereka ini untuk mencari apa? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia menyampaikan kepada Allah hajat kita. Demikian pula agar kita mendapatkan syafaat orang tersebut yang sudah meninggal, atau mungkin patung berhala, ataupun yang lainnya. Dan inilah yang terjadi apa? Pertama kali pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika ada beberapa orang soleh yang meninggal, kemudian mereka menjadikan istilahnya sebuah bentuk yang bisa mengenang kebaikan orang yang soleh tersebut ketika sudah meninggal, yang kemudian lama kelamaan mereka apa? Menjadikan sebagai sesembahan selain Allah, berdoa kepadanya, meminta syafaat dan yang lainnya. Maka dakwaan mereka, sebenarnya mereka mengetahui kalau orang yang dijadikan sebagai sesosok yang diibadai, baik itu orang yang meninggal atau mungkin patung berhala ataupun yang lainnya, tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan, tidak memiliki kekuasaan untuk memberi rezeki, tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusannya, bahkan memberikan manfaat atau mudarat, tidak. Oleh karena itu di sini disebutkan tujuan mereka, kenapa mereka berdoa kepada berhala tersebut, untuk apa? Mencari kedekatan dengan Allah, untuk mencari syafaat dari mereka. Oleh karena itu, tidak sedikit sebagian kaum muslimin yang kita jumpai di zaman kita sekarang ini, kenapa Anda pergi ke tempat pemakaman wali ini, wali ini? Supaya nanti kita dikabulkan permintaan kita melalui wali tersebut. Taubahnya seorang raja, tidak mungkin kita datang langsung ke dia, pasti ada perantaranya. Tidak mungkin kita bisa bertemu dengan seorang presiden, kecuali harus melalui perantara tersebut. Dan inilah perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ini merupakan syubhat. Bagaimana Allah bisa dikiaskan kepada makhluknya? Padahal Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentangku, perihal aku, kata Allah, "Fa inni qarib." Maka jawablah, "Sesungguhnya aku ini dekat." Kemudian apa kata Allah? "Ujibu da'wata da'i idza da'ani." Aku mengabulkan permintaan orang yang berminta kepadaku. Allah tidak menyebutkan adanya perantara di sini. Harus melalui fulan, harus melalui wali ini, harus melalui ini dan itu, tidak. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan, "Fad'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permintaan. Ini pun juga menunjukkan bahwasannya Allah tidak menjadikan perantara dalam masalah doa seorang hamba ketika meminta kepadanya. Namun mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka menjadikan patung berhala ini sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah, untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalilul qurbah. Dan di sini muallif akan menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang beliau sebutkan pada kaidah yang kedua benar adanya, khususnya mereka itu berdoa kepada berhala mereka untuk mendapatkan kedekatan. Dalilnya adalah firman Allah ini, "Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, nah, ini wali-wali selain Allah, mereka menganggap dan meyakini, "Ma na'buduhum, kami tidak mengibadai kepada mereka, tidak beribadah kepada mereka, melainkan apa? Illa liyukarribuna ilallahi zulfa." Melainkan hanya sekedar agar orang-orang yang kita datangi, wali-wali ini, berhala ini, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan inilah yang menjadi dasar bahwasannya keyakinan mereka ketika mereka berdoa meminta kepada wali-wali mereka hanya sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenyataannya dalam syariat Islam tidak dikenal hal ini. Wa dalilu syafa'ah. Sedangkan dalilnya syafa'ah adalah firman Allah, "Wa ya'buduna min dunillah," dan mereka beribadah kepada selain Allah, "ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum," yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. "Wa yaqulun," dan mereka mengatakan, "haula'i syufa'auna 'indallah." Inilah orang-orang yang akan memberi kepada kita syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar mereka wali-wali yang sudah meninggal ketika didatangi kemudian meminta doanya akan mendapatkan, akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan syafaat kepada orang yang menziarahinya, berdoa kepadanya? Jawabnya tidak, ma'asyiral muslimin. Karena syafaat ini harus melalui persyaratan tertentu. Allah menyebutkan dua persyaratan. Yang pertama, yang namanya syafaat, ini harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Tidak ada satupun, baik itu manusia ataupun malaikat, yang mendapatkan atau yang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, bahwasannya syafaat ini ditujukan kepada mereka pelaku dosa, bukan pelaku kesyirikan. Sedangkan apa yang mereka lakukan termasuk kesyirikan. datang kepada orang yang sudah meninggal dunia yang dianggapnya wali, berdoa kepadanya, ini merupakan bentuk kesyirikan. Maka bagaimana dia akan mendapatkan syafaat di sisi Allah? Padahal syafaat itu adalah bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Syafaat kepada orang yang mentauhidkan Allah yang bergelimang dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis syafaat yang menyebutkan bahwasanya syafaat itu adalah li ahlil kabair min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu adalah diperuntukkan bagi mereka pelaku dosa-dosa besar dari umatnya Rasulullah yang statusnya ahlu tauhid, bukan orang musyrik. Kalau orang musyrik tidak mendapatkan syafaat. Wa syafa'atu syafa'atan, sedangkan syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Yang pertama adalah syafa'at yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafa'at yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atul manfiyah. Adapun syafa'at yang ditiadakan, ma kanat tutlabu min ghairillah. Yakni syafa'at yang diminta kepada selain Allah. Baik kepada berhala, orang yang sudah meninggal dunia, baik kepada wali tertentu, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada urusan yang ia tidak berkuasa kecuali hanyalah Allah yang mampu. Ini syafaat yang ditiadakan dalam Islam, yang Allah tiadakan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang sebuah hari yang tidak ada jual beli di dalamnya. Demikian pula wala khullatu wa la syafa'ah, tidak ada kekerabatan, kedekatan. Demikian pula tidak ada yang namanya syafaat pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kufur adalah mereka orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, yang berbuat kezaliman, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syafaat jenis yang pertama, syafaat yang Allah tiadakan. Sedangkan yang kedua adalah asy-syafa'atul mutsbatah, yaitu syafaat yang Allah tetapkan. Hiyallati tutlabu minallah. Syafaat ini adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin yang namanya syafaat diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang meminta syafaat kepada selain Allah, entah itu kepada wali fulan ataupun yang lainnya yang diagungkan, maka hal ini termasuk pada jenis yang pertama, syafaat yang Allah tiadakan, yang tidak dikenal dalam Islam, yang tidak diakui kebenarannya, bahkan akan mengantarkan orang yang meminta syafaat itu menjadi orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Wa syafi'u mukramun bisyafa'ah. Dan orang yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang mulia dengan syafaat tersebut. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat kepadanya, man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, adalah orang yang Allah ridhai ucapannya, perbuatannya setelah Allah mengizinkannya. Dalam masalah ini, ikhwani talabah, bahwasanya di sana ada istilah syafi', ada istilah masyfu' lahu, dan ada al-musyaffi'. Yang pertama, asy-syafi' adalah orang yang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Sebagaimana halnya ia bisa memberikan syafaat kepada pamannya dengan diringankannya azab. Ini namanya syafi'. Kemudian al-masyfu'u lahu, yaitu orang objek yang diberi apa? syafaat seperti pelaku dosa besar, dia termasuk al-masyhur. Tentu ini harus terikat dengan izin Allah dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Jika Allah mengizinkannya kepada orang itu, Allah meridhainya, maka ia akan mendapatkan syafaat tersebut. Dan yang ketiga, al-musyafi adalah Allah itu sendiri yang mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat. Ini diantara contohnya. Dan kita mengenal di sana syafaat yang banyak sekali. Syafaatnya malaikat kepada orang-orang mukminin, syafaatnya anak-anak saleh kepada orang tuanya, dan banyak sekali macam-macam syafaat. Dan ini semuanya termasuk pada jenis yang kedua, asy-syafa'atu al-muthbatah. Ini syafaat yang ditetapkan. Ada dua persyaratan yang kita sebutkan adalah yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang mendapat syafaat itu adalah orang pelaku maksiat, bukan orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, beliau itu muncul, beliau itu nampak, beliau itu ada di tengah-tengah umat manusia yang bermacam-macam ibadah mereka. Kita mengenal ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, menjumpai kaumnya beribadah kepada patung berhala, baik itu Lata atau mungkin Uzza atau mungkin Manat. Bahkan tidak mungkin mereka itu mengadakan perjalanan keluar kota dari kota Mekah atau keluar negeri sampai mereka datang terlebih dahulu kepada patung mereka yang dijadikan sebagai sesembahan. Demikian pula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai orang yang beribadah kepada para malaikat. Dijumpai orang yang beribadah kepada matahari. Dan banyak sekali. Zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Beliau itu muncul di tengah-tengah umat manusia yang beraneka ragam ibadahnya. Minhum, sebagian mereka man ya'budu syamsa wal qamar, ada yang beribadah kepada matahari, menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka pula ada yang menyembah malaikat. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa minhum man ya'budul anbiya, sebagian mereka pula ada yang menyembah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, seperti Uzair yang dikatakan oleh orang Yahud apa? Ibnullah. Padahal tidak demikian. Wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asyara wal ahzar, di antara mereka pula ada yang menyembah kepada pepohonan dan bebatuan. Berbagai macam bentuk peribadatan mereka, berbagai macam agama mereka. Agama kesyirikan adalah agama yang beraneka ragam, tidak bersatu padu. Oleh karena itu, agama kesyirikan adalah agama yang memecah belah. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa terkecuali. Walam yufarriq bainahum, dan beliau tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Tidak membedakan antara penyembah malaikat dan orang saleh. Beda hukumnya dengan penyembah pohon dan batu. Orang yang menyembah matahari dan bulan beda hukumnya dengan orang yang menyembah malaikat. Tidak, tidak ada perbedaan. Bahkan semuanya diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara umat manusia atau sebagian dari mereka yang mengatakan bahwasannya bolehnya seorang beribadah kepada malaikat karena ini bukan merupakan kesyirikan, ini merupakan hal yang sangat batil. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui melalui kaidah yang ketiga, Nabi menghukumi sama di antara mereka yang menyembah para malaikat, yaitu diperangi tanpa ada pembedaan antara satu dengan yang lainnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, yakni orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, baik itu malaikat, orang saleh, para nabi, para rasul, kemudian matahari atau bulan, batu atau pepohonan. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak dikenal lagi, tidak ada yang namanya kesyirikan. Fitnah di sini artinya kesyirikan. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, dan yang ada hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid, kepunyaan Allah Jalla wa Ala, yang mana seorang manusia beribadah mentauhidkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fadalilu syamsi wal qamar, dalil yang menunjukkan mereka beribadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari, demikian pula kepada bulan. Jangan. Dan ini juga menunjukkan kepada ibadah yang dilakukan oleh sebagian umat manusia yang setiap paginya mereka beribadah menyembah matahari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan itu semuanya, yang telah menciptakan matahari, menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Adapun yang kedua, wa dalilul malaikat, adapun dalil malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan mereka para nabi tidaklah menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat ataupun para anbiya sebagai Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang disembah. Wa dalilul anbiya, adapun dalil terkait dengan mereka menyembah para nabi adalah firman Allah, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam ma anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahan min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara kepada Isa bin Maryam, apakah kamu wahai Isa mengatakan kepada manusia, ambillah aku sebagai sesembahan selain Allah, demikian pula ibuku. Ini menunjukkan ada sebagian manusia yang menjadikan Isa dan ibunya sesosok Tuhan selain Allah. Dan ini jelas kita saksikan pada zaman kita sekarang ini. Tuhan ibu, Tuhan, Tuhan anak. Wa dalilu salihin, adapun dalilnya terhadap orang-orang saleh, yakni mereka menyembah orang saleh adalah firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ayat ini merupakan sebuah ayat yang sebelumnya, yang sebelum ayat ini berbicara terkait dengan peribadatan mereka orang-orang musyrikin. Mereka mengagung-agungkan para nabi Allah, di antaranya Isa alaihissalam, mengagungkan Uzair melebihi batasan kemanusiaannya, bahkan menjadikan Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini, ulaika, mereka itu orang-orang yang dijadikan sebagai sesembahan dari Isa, kemudian Uzair atau mungkin Maryam, allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasila, adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmata, dan lebih mengharapkan akan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah, dan lebih takut akan siksa Allah. Kalau mereka saja, orang-orang soleh saja, ini masih membutuhkan mencari kedekatan kepada Allah, saling bersaing satu dengan yang lainnya untuk menambahkan ketaatan kepada Allah, maka bagaimana hal ini bisa dijadikan sebagai sesembahan selain Allah? Seharusnya orang yang butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia tidak berhak untuk diibadai dan tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Lantas bagaimana hal ini apa? Kok sampainya dijadikan sebagai sembahan selain Allah? Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa dalilul asyari wal ahjar. Adapun dalil pepohonan dan juga bebatuan yang disembah selain Allah adalah firman Allah, afra'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Tidakkah kalian mengetahui terkait dengan Lata, Uzza, wa Manat yang merupakan ketiga dari berhala-berhala orang musyrik ketika itu? Al-Lata, sebagian para ulama mengatakan dia adalah orang soleh dulunya. Ketika sudah meninggal, ia dikuburkan dan dikhususkan penguburannya dan dibangun di atas kuburannya untuk mengenang awal kalinya. Yang kemudian berjalan waktu yang lama, maka berubah menjadi peribadatan kepadanya. Al-Uzza. Al-Uzza merupakan pepohonan, bukan bebatuan, pepohonan yang dikeramatkan oleh mereka, orang-orang musyrikin, yang tidak mungkin mereka melakukan satupun acara, satupun kegiatan dalam lembaran kehidupan mereka kecuali mereka terlebih dahulu mendatangi yang namanya Uzza ini. Wa Manat, dan Manat demikian pula berhala mereka. Dan ini menunjukkan bahwasannya ketiga berhala ini adalah berhala yang paling besar yang diagungkan oleh mereka, orang-orang musyrik pada waktu itu. Dan tatkala Islam mempunyai kekuatan, Islam jaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan ini semuanya. Rasulullah menyuruh sahabatnya Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata. Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala Al-Manat. Sehingga ini semuanya di bumi hanguskan oleh mereka para sahabat sesuai dengan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dan juga hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi, dia adalah seorang sahabat yang masuk Islamnya belakangan, yakni pada Fathu Makkah. Qala, ia berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dan ketika itu keadaan kami adalah orang yang baru pertama kali kenal Islam. Artinya apa? Masih bau kencur. Baru mengenal Islam, baru masuk Islam, mu'allaf. Walil musyrikina sidrah. Dan ketika itu dalam perjalanan, sahabat bersama Rasulullah ini menjumpai sebuah pohon miliknya orang-orang musyrikin, yakni sidrah. Ya'kufuna 'indaha, yang mana mereka orang-orang musyrikin, mereka itu beriktikaf di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu untuk mencari keberkahan dari pohon tersebut, supaya barangkali senjatanya menjadi senjata yang pamungkas, sekali tebas langsung meninggal, dan seterusnya. Yuqalu laha dhatu anwat, yang mana pohon ini dinamakan Zatu Anwat. Famararna bisidratin faqulna. Kemudian setelah para sahabat mendapatkan fenomena seperti ini, peribadatan orang kafir, maka mereka pada saat melalui sebuah pohon yang besar pula, Fakulna ya Rasulullah, maka kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, ini kata sahabat Abu Waqid Al-Laythi, jadikanlah bagi kami dhatu anwat juga. Yani nama pohon seperti yang dimiliki oleh orang musyrik yang tadi dilewati. Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka juga memiliki dhatu anwat. Artinya, dari pembahasan ini, hadis Abu Waqid Al-Laythi menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka didapati sebagian manusia yang menjadikan pepohonan sebagai zat yang diibadahi dan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai faedah dari hadis ini, bahwasannya di sini ada faedah yang mengisyaratkan akan pentingnya seorang yang belum mengetahui masalah Islam untuk belajar terlebih dahulu masalah tauhid. Karena dikhawatirkan ketika dia sudah masuk Islam namun belum mengetahui masalah tauhid, terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Sebagaimana halnya sahabat Abu Waqid Al-Laythi, dia baru masuk Islam, belum mengetahui tauhid, sampai-sampai mengeluarkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami apa? Pohon zatu anwat, yang kita apa? Juga mencari berkah dari pohon tersebut, sebagaimana orang musyrikin. Karena apa? Ketidaktahuannya. Dan kita kaum muslimin, wajib untuk mengetahui urusan tauhid, mempelajari tauhid, agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kalau sekiranya Rasulullah tidak bersama para sahabat ketika itu, maka yang terjadi jelas, para sahabat akan apa? Jatuh kepada kesyirikan. Berhubung Rasulullah bersama mereka, pada lanjutan hadis, Rasulullah mengingkarinya dengan sangat keras. Yakni dengan bertakbir Allahu Akbar. Inilah yang dilakukan oleh umat sebelum kalian. Yakni umatnya Nabi Musa. Siapa? Bani Israel. Ketika mereka Bani Israel melewati sebuah wilayah yang di situ menjumpai kaum-kaum musyrikin yang menyembah berhala mereka, meminta kepada Nabi Musa untuk apa? Dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya nanti untuk diibadahi. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya hal itu adalah kesyirikan yang bisa menghancurkan pelakunya dan menyeret kepada jurang api neraka. Nah, kemudian kaidah yang keempat, al-qaidah terabi'ah, anna musyriki zamanina, bahwasannya orang-orang musyrik pada zaman kita, ini pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menulis kitab ini. Beliau mengatakan aghladhu syirkan, adalah orang musyrik yang lebih parah akan kesyirikannya minal awalin, daripada orang-orang sebelumnya, orang-orang dahulu. Ini bahasa pada zaman beliau. Bagaimana pada zaman kita sekarang ini? Tentu apa? Lebih lagi, lebih parah lagi kesyirikannya. Anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awalin. Orang-orang musyrikin pada zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang dahulu. Pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbuat kesyirikan ya ketika mereka dalam keadaan yang lapang. bahagia, senang, gembira. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat genting, susah, yang membutuhkan pertolongan Allah, baru mereka apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada zaman kita sekarang ini, ketika terkena musibah, bukan malah kembali kepada Allah, bahkan apa? Melakukan kesyirikan. Menyembelih sapi, menyembelih kambing untuk apa? Dipersembahkan kepada jin yang menguasai tempat tersebut. Kasus Lumpur Lapindo bagaimana sampai sekarang? Datang kepada wali fulan yang sudah meninggal dunia, istighosah padanya untuk mengangkat musibah ini dan bala ini. Seharusnya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada mereka. Dan di sini bertanya, kenapa masyarakat pada zaman kita sekarang ini lebih mau akan menyembuhkannya dibandingkan mereka orang musyrik zaman dahulu? Lihat dari awalnya, kata beliau, karena sesungguhnya para orang gaul, yaitu musyrik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, musyrikun yang berakhlak. Mereka melakukan kesyirikan pada waktu lama, pada waktu gembira, tidak ada musibah, malapetaka, dan yang lain. Hanya di sini mereka mensyirikan ke Allah SWT. Wayukhlisuna fi syiddah. Dan mereka berubah mengikhlaskan, mentauhidkan Allah ketika dalam keadaan genting. Pemusyrikun zaman ini, sedangkan orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang, syirkuhum da'imun, kesyirikan mereka yang biasa ada. Irrahab musyrikun, baik dalam waktu datang apapun dalam waktu yang sempit, ada kadang yang genting, tidak ada bedanya. Senang berbuat syirik, susah berbuat syirik. Dibandingkan mereka orang musyrik zaman dahulu, mereka zaman dahulu ketika susah baru ingat. Tapi kalau tidak, ketika dalam keadaan senang, berkembali lagi musyrik. Apa dalilnya? Dikatakan di sini wa dalilu qaulu ta'ala. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Apabila mereka mengendarai di atas kapal yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlaskan agama kepadanya. Falamma najjahum minal barri idza hum mushrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali kepada kesyirikan. Artinya mereka orang-orang musyrik dahulu, ketika mereka berlayar mengarungi lautan, ketika terjadi ombak besar, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada berhala mereka, karena mereka tahu berhala ini tidak bisa membawa manfaat, tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanyalah Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Barulah mereka berdoa dengan ikhlas yang kepada Allah agar diselamatkan ketika berada di lautan dari terjangan ombak, dari benturan kayu yang besar. Namun apa yang terjadi setelah mereka sampai di daratan? Fa'idahu musyriku. Mereka kembali kepada kesyirikan mereka, kembali beribadah kepada Lat, Uzza, Manat, dan patung berhala yang mereka miliki. Bahkan setiap kabilah dari orang-orang musyrik dahulu mempunyai sesembahan yang berbeda dengan kabilah yang lain. Adapun masyarakat kita, ya, kita bisa berjumpai, kita bisa melihat bagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Tidak senang, tidak susah. Dan ini bukan hakikat tauhid. Bahkan hakikat kesyirikan yang sejati. Lantas apa faedah dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian satu sisi ia berbuat kesyirikan? Sebenarnya kita ketahui justru amal itu akan bertolak. Tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang akan dibalas oleh Allah adalah amalan yang didasarkan di atas keimanan dan tauhid kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan orang-orang yang dahulu yang dia itu berbuat kebaikan yang luar biasa. Maka itu dilihat dengan kedermawanannya. Berbuat kebaikan, sering memberikan, menyantuni orang miskin. Kemudian membantu saudaranya yang ditindas kesusahan. Bagaimana nasib mereka nanti kepada Rasulullah? Sedangkan mereka ketika itu apa? Mereka disyirikkan. Maka apa kata Rasulullah? Dengan berkaitan semua ayat ini dengan perbuatan Rasulullah dan Rasulullah. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa. Artinya mempunyai keimanan yang dilandasi dengan tauhid. Ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Apapun kebaikan yang dilakukan oleh mereka selama tidak ada tauhid, tidak ada iman, tidak akan pernah dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, kebahagiaan seorang manusia ini berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Miftahu sa'adah fi ad-dawain. Kunci kebahagiaan dunia akhirat adalah iman. Tanpa keimanan seorang akan celaka. Mungkin dia di dunia bisa mendapatkan semuanya, hartanya yang ini, bahkan menguasai dunia. Namun hanya sebatas hitungan tahun, 60 tahun, 70 tahun, dapat untung 100 tahun, yaitu mati. Dalam akhirat kehidupan yang panjang tidak ada batas waktunya. Nah, jadi keadaan yang keempat, masyarakat muslimin di sini menjelaskan bahwasannya namanya tauhid ini harus senantiasa berada pada setiap keadaan, baik itu lapang apapun susah. Jangan sampai seperti orang mereka musyrik dahulu yang hanya mengingat Allah pada keadaan yang sulit. Dan jangan sampai kita kaum muslimin menjadi orang yang disifatkan oleh beliau orang yang menyembah kesyirikannya. Sebenarnya syirik, kemudian susah pun juga dia syirik. Ya, bahwa ujian datang ke para ulama, setelah lulus ujian datang ke para ulama, kesyirikan semuanya. Jadi bahaya sekali. Nah, jadi kaidah dari 1 sampai 4 ijma' asy-syafi'i muslimin ini merupakan kaidah yang sangat-sangat penting yang menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat tauhid yang sebenarnya. Bahwasanya tauhid yang sebenarnya adalah tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah. Dan tauhid uluhiyah tidak akan pernah bisa ditempuh dengan yang namanya kesyirikan, baik itu syirik zahir atau syirik batin, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dan apapun bentuk peribadatan, apapun objek yang ibadahi, selama itu notabene selain Allah, maka ini termasuk kesyirikan yang tidak ada bedanya dari sisi hukumnya. Darahnya halal, hartanya pun juga halal sebagaimana kita sebutkan di atas. Nah, jadi dari apa kita bahas dari kaidah pertama sampai terakhir, semoga tauhid yang kita ketahui ini membawa kepada kebahagiaan kita kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Dan adanya tauhid yang sudah kita ketahui ini kita pegang, jangan sampai di akhirat kita lepaskan begitu saja. Karena tauhid ini adalah poros utama akan kebahagiaan apapun kesengsaraan seorang hamba. Siapa yang bertauhid kepada Allah, sekalipun ia berlimpah dalam dosa dan maksiatan, ia pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan mereka orang yang bersyirikan kepada Allah, maka sungguh tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari dosa tersebut. Menakut itu bila dan ya, barangkali ini semua apa yang bisa kita sampaikan. Ya, barangkali sampai di sini Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum.